rika kerana ison wes ana pilihan liya tinggalan ison rengkene sen pelok larene kita sing usah nyawang tuas elo pianyu motong.